بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Sebelum kita mulai القراءة عند الجميع الحديث التاسع والأربعون المحرمات من الرضا. Baik, kita langsungkan hadis yang ke-49 membaca syarahnya. Qala rahimahullah al-muharramatu min ar-radha'i. Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi karena sesusuan. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة متفق عليه. Dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haram disebabkan karena menyusu apa yang diharamkan karena wiladah kelahiran. Haram karena sesusuan apa yang diharamkan karena kelahiran. Muttafaqun alaih. Apa maksud dari hadis ini? Barakallahu fikum. Kita membaca syarah dari beliau. Wa dzalika annal muharramati minan nasabi binassil qur'ani wal ijma'i. Dan yang demikian itu, kata beliau, annal muharramat, wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi, haram untuk dinikahi, dari nasab, karena keturunan, dengan nas dari Al-Quran dan Al-Ijma, kesepakatan ulama. Sementara bab sekarang diingat, beliau berbicara tentang hukum sepersusuan. Ya, hukum barakallahu fikum sepersusuan. Dari sini sesungguhnya ada isyarat bahwa di sana ada muharramat karena sesusuan. Dua, ya. Di sana ada al-muharramat karena an-nikah, pernikahan. Barakallahu fikum. Muharramat karena nasab, satu. Al-muharramat karena ar-radha'ah, menyusu. Dan yang ketiga, al-muharramat karena an-nikah, pernikahan. Secara garis besarnya, an-nasab atau muharramat dengan nasab ada tujuh akan disebutkan. Al-muharramat karena radha'ah ada tujuh. Adapun muharramat karena pernikahan ada empat. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah, muharramat karena nasab keturunan, dengan nas dasarnya nas Al-Quran dan Al-Ijma'. Yang pertama, Al-Ummahat wa in alauna min kulli jihad. Ibu, ya, barakallahu fikum, Al-Ummahat. Berarti ibu terus ke atas. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian wa in alaun, berarti terus ke atas. Barakallahu fikum. Min kulli jihad, yaitu nenek dari ibu atau nenek terus ke atas dari bapak. Min kulli jihad. Ini pertama. Yang kedua, wal banatu wa inna zalna min kulli jihatin. Al banat yaitu anak, putri, terus ke bawah. Ya, cicit. Pokoknya sudah nyambung. Ya, baik dari sisi anak kita, apa namanya, cucu kita itu adalah dari anak lelaki atau anak perempuan. Wal akhwat mutlaqan. Saudari-saudari kita secara mutlak itu adalah muharramat. Saudari-saudari kita, apakah saudari sebapak, saudari seibu, atau saudari sekandung, sama-sama bapak ibunya, kemudian atau saudari karena sebapak atau saudari karena seibu. Semuanya barakallahu fikum muharramat. Wa banatul ikhwah, anak putri dari saudara-saudara kita, berarti ponakan kita. Ya, anak-anak putri saudara-saudara kita, atau ya akan disebutkan, semuanya adalah mahram, berarti ponakan kita. Wabanatil akhwat, ya, wabanati al akhwat, ponakan kita dari saudara kita, ponakan kita dari saudari-saudari kita, semuanya itu adalah muharramat. Wa in nazalnya terus nyambung. Ya, saudara kita punya putri, barakallahu fikum, terus putrinya punya anak putri lagi, nyambung terus demikian. Itu muharramat semuanya. Ya, begitu juga putri saudari kita, semuanya, ya, itu semuanya adalah barakallahu fikum, putri, maksudnya putri saudari kita melahirkan putri lagi, putrinya melahirkan putri lagi, putrinya terus, itu semuanya adalah muharramat. Wal ammat, bibi kita, ya, bibi kita dari pihak bapak disebut dengan amma. Wal khalat, bibi kita dari sisi ibu disebut dengan khalat. Bibi-bibi kita semuanya adalah termasuk dari muharramat, wanita yang haram untuk dinikahi. Jadi 7 disebutkan di dalam nas Al-Quran. Barakallahu fikum. Fajami'ul qarabati haramun illa banatul a'mam wa banatul ammat. Semua kerabat-kerabat kita yang disebutkan di atas itu terkait dengan wanitanya adalah haram untuk kita nikahi. Kecuali putri-putri paman kita. Ya, berarti apa? Sepupu kan? Ya, Aba Hasanah. Putri paman kita, sepupu. Ya, dari pihak bapak kita, barakallahu fikum, itu namanya Ammi. Nah, dia punya anak. Saudara bapak kita ini, abi kita ini punya anak. Nah, kita dengan anak paman itu, ya, bukan muharram. Ya, barakallahu fikum. Ini satu. Wabanatil ammat. Wabanatul ammat. Juga putri-putri bibi kita dari pihak bapak. Bapak kita punya saudari. Kalau tadi punya saudara. Lalu kemudian paman kita ini, saudara bapak ini punya anak putri. Maka boleh kita nikahi. Bukan termasuk ya mahramah. Barakallah. Atau bibi kita dari pihak bapak disebut dengan ammah. Dia punya anak putri, maka kita sebagai anak dari saudara dia boleh untuk kita nikahi. Begitu juga dari pihak wabanat tul akhwat, akhwal wa banatul khalat. Paman dari ibu, ya, bibi dari ibu punya anak, maka boleh bagi kita untuk menikah, berarti sepupu. Boleh kita menikahinya, barakallahu fikum. Ini terkait dengan al-muharramat minan nasabi. Beliau menyebutkan wahadihi sab'u muharramatun fir radha'i min jihatil murdhi'ah. 7 yang diharam muharramat ini karena sesusuan dari sisi yang menyusui. Wa sahibul laban, pemilik air susu. Ya. Idza kana ar-radha'u khamsa radha'at fa akthar fil hawlain. Apabila menyusu itu 5 kali atau lebih. Ya. Sekali dia menyusu, kita titip misalkan kepada fulanah putra kita, dia menyusu. Cuma sekali saja. Belum dikatakan saudara sesusuan. 2 kali? Belum. 3 kali? Belum. Sampai 5 kali. 1 kalinya dikatakan sebagai 1 kali dia menyusu apabila dia kenyang. Dia yang melepasnya. Dia yang melepasnya karena memang kenyang. Ya, bukan karena dipedot, buah 1. Sebentar lagi disusui, pedot lagi, 2. Tidak. Memang dia menyusu itu karena kenyang. Dia lepas, baru terhitung 1. 5 kali, baru kemudian terkena hukum sesusuan. Berikutnya, fa'aktar atau lebih. Ya, 5 ke atas, lebih-lebih lagi. Fil haulain. Di saat anak itu haulain, ya, umur barakallahu fikum belum diputuskan menyusui. Dalam arti kata penjelasan para ulama, baru dianggap dia sebagai anak sesusuan kalau anak ini memang badannya itu butuh terhadap sesusuan itu, air susu itu, dan juga makanannya dari air susu itu. Ya, kalau makanannya roti, nasi, dia kenyang dengan itu. Ya, seperti ya antum-antum ini, saya termasuk di dalamnya, ya, walaupun mimik sekian kali, ya tidak termasuk. Ini pembahasan barakallahu fikum di kalangan para ulama. bahwa dia dianggap sebagai anak sesusuan, atau dikatakan barakallahu fikum dia menjadi anak sesusuan itu di saat air susu itu sebagai modal bahan pertumbuhan jasadnya, jasmaninya. Air dia makan dan minum dari air susu itu. Baru kemudian terhitung ini makna al-hawlai. Barakallahu fikum. Jadi 5 kali dia kenyang, dia lepas. Besok lagi, atau mungkin sebentar lagi, haus, disusukan lagi, ya, kenyang, lepas. 5 kali atau lebih, baru. Bila anak itu memang, barakallahu fikum, dia makan, minum, kebutuhannya itu dari air susu tersebut. Ini makna al-hawlain. Kemudian beliau mengatakan, wa amma min jihati aqaribir radhi' fa inna tahrim yahtassu bi dhurriyyatir radhi'. Adapun dari sisi yang menyusui, maka keharamannya itu adalah dari keturunan yang menyusu tadi, radhi'. Wa amma abuhu, adapun bapak yang menyusu itu, ya, minan nasab wa ummuhu wa usuluhum wa furu'uhum fala ta'allaqa lahum bitahrim. Anak ini yang menyusu, yang menjadi kaitannya dengan hukum muharramat terhadap ibu atau bapak, ya, atau yang menyusuinya itu atau suaminya, itu hanya terkait dengan keturunan sanya yang menyusu itu saja. Terus ke bawah, ini ibu sesusuan, ini bapak. Maka yang menjadi mahramatnya itu adalah anak yang menyusu saja. Adapun bapaknya, ibunya, tidak ada kaitannya itu semua. Ya, barakallahu fikum. Kata beliau kemudian, wa kadzalika yuhramul jam'u bainal ukhtayn. Demikian juga diharamkan untuk mengumpulkan 2 saudari. Ya, saya mau nikah saudarinya itu, misalkan ya saya, dia juga mau sama saya juga mau sama dia. Ya, dan dia juga kepingin dikumpulkan bareng-bareng misalkan. Haram, tidak boleh. Wa bainal mar'ati wa ammatiha. Seorang wanita bersama bibinya dikumpulkan. Bibinya kok cinta sama saya, dan dia juga ya ini mau untuk kemudian dikumpulkan sama bibinya, misalkan haram hukumnya. Au khalatiha fin nasab, atau bibik dari pihak ibu. Kalau tadi bibik dari pihak bapak dan bibik dari pihak ibu, maka haram untuk kemudian dikumpulkan. Barakallahu fikum. Wa mithlu dhalika fir radha'. Hukum yang seperti ini juga terjadi pada hukum sesusuan. Tidak boleh dikumpulkan. Ya. Barakallahu fikum. Wa kadzalika tuhramu ummahatuz zaujah wa in alaun wa banatuha. Sekarang ketiga beliau menyebutkan karena pernikahan. Muharramat itu karena pernikahan. Demikian juga diharamkan ibu dari istri, berarti mertua. Awalnya kan tidak ada hukum terkait dengan ya apa namanya mahram ini ibu, oh ya karena dia orang lain. Nah, ketika menikah bersama putrinya, maka ibu ini menjadi mahram, artinya ini lelaki ini menjadi mahram terhadap ibu ini. Kenapa? Karena anaknya sudah menikah dengannya. Wa in alaun, terus ke atas. Ya. Ini dua. Satu. Wabanatuha. Juga diharamkan putri-putri istri. Berarti apa? Anak bawaan istri. Ya. Anak bawaan istri. Bagi suami ya tentu haram hukumnya. Nah ini karena pernikahan. Barakallahu fikum. Sampai para ulama mensyaratkan dia menjadi mahram atau mahram terhadap anak tirinya ini apabila menikah dengan ibunya kemudian dia mendatanginya. Kalau cuma akad saja kemudian enggak jadi, ternyata dia kepingin sama anaknya, boleh. Barakallahu fikum. Ya, antum minang ibunya. Aduh, enggak tertarik, tetapi tertarik sama anaknya atau sudah lewat sudah mau hari H, ya, sudah akad. Barakallahu fikum. Kemudian kok gimana ya? Diceraikan ibunya. Diambil anaknya, boleh. Tetapi kalau sudah duhul, kalau sudah mendatangi ibunya, maka tidak boleh. Barakallahu fikum. Ya, tidak boleh. Rahimani wa rahimakumullah. Wa in nazala idza kana qad dakhala bi zaujatihi. Terus ke bawah, ya. Anaknya kemudian melahirkan anaknya lagi putri, terus cicitnya. Tapi apa? Wa idza kana qad dakhala bi zaujati, ini dia. Kalau dia telah mendatanginya. Adapun sebaliknya, barakallahu fikum, akan disebutkan wa zaujatul aba. Ya, zaujat berarti istri-istri bapak kita haram. Untuk kemudian barakallahu fikum kita menikahinya. Yaitu maksudnya apa namanya? Apa bahasa kita? Ibu sambung ibu tiri ya. Ibu tiri barakallahu fikum. Wa in alau terus ke atas. Wa zaujatul abna. Istri-istri anak kita. Wa in nazalu min kulli jiha. Terus ya. Maka haram hukumnya barakallahu fikum untuk dinikahi. Wa mithlu dhalika fir radha'. Demikian juga karena pernikahan itu kalau ya saudara sesusuan sama hukumnya. Wa masailu tahrimul jama' wassihr fir radha' fihi khilaf. Mengumpulkan masalah-masalah ya haramnya mengumpulkan saudara-saudari sesusuan, barakallahu fikum, kemudian ya apa namanya menantu karena persusuan itu terjadi khilaf. Tetapi madhab jumhur ulama wal a'immatil arba'ah tahrimu dzalika lil umumah. Haram hukumnya karena keumuman hadis yang menjelaskan demikian. Barakallahu fikum. Ya, insyaallah akan dibahas oleh Ustaz Imran pada babnya rahimani wa rahimakumullah terkait dengan al-muharramat. Alhamdulillah ikhwah kita mungkin telah mendapatkan bagaimana bagan hukum daripada sepersusuan itu ya tetap perlu dikaji. Apabila ternyata istri kita menyusukan anaknya fulan, harus diberitahu kepada anak-anak kita itu saudarimu sesusuan. Itu saudaramu sesusuan. Ya, karena ini terkait dengan hukum barakallahu fikum al-mahramah, yaitu muharramat. Kita masuk kepada hadis yang keberikutnya. Al-hadithu al-khamsun husnu ishratin nisa. Bagus di dalam bergaul bersama wanita. Ay, maksudnya bersama istri kita. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhara. Rawahu Muslim. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang mukmin itu marah kepada mukminah. Allahu Akbar. Beliau menyebut mukmin kepada mukminah. Jika si mukmin ini, maksudnya si suami ini, tidak suka darinya, ai mukminah, dari mukminah maksudnya istrinya, khuluqan akhlak-akhlak, radhiya minha akhara, rawahu Muslim. Dia akan ridha dari sisi yang lain. Ya. Artinya barakallahu fikum, akan dijelaskan. Kata beliau, jangan seorang mukmin memarahi istrinya disebabkan karena ada perilaku yang tidak baik. Karena dia akan menemukan kebaikan-kebaikan dari sisi yang lain. Masya Allah. Beliau mengatakan, hadzal irsyadu minan nabi sallallahu alaihi wasallam lizauji fi muasyarati zaujatihi min akbaril asbabi wad dawa'i ila husnil isyrati bil ma'ruf fahiya fanahal mu'mina an su'i isyratihi lizaujatihi. Bimbingan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang suami dalam bergaul bersama istrinya, bimbingan ini termasuk dari sebab yang paling besar dan pendorong yang paling besar, pemanggil ya, yang paling besar untuk memperbagus atau baiknya hubungan al-ishrah, pergaulan bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang mukmin dari jelek pergaulannya bersama istrinya. Wan nahyu 'anisyai amrun bidhiddihi. Larangan dari sesuatu berarti perintah terhadap lawan larangan itu. Jelek hubungan dilarang, berarti diperintahkan untuk memperbagus hubungan pergaulan bersama istri. Wa amarahu ayyalhadha ma fiha minal akhlaqil jamilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengoreksi, melihat, memperhatikan apa yang terdapat pada istri itu dari akhlak-akhlak yang jamilah, yang baik. Dari akhlak-akhlak al-jamilah. Wa umuwal umuril lati tunasibuhu. Perkara-perkara yang memang cocok, sesuai, barakallahu fikum. Wa ayyaj'alaha fi muqabalati ma kariha min akhlaqiha. Kebaikan-kebaikan akhlak itu hendaklah sang suami menjadikannya sebagai alat penimbang untuk menghadapi apa yang dia tidak sukai dari akhlak-akhlak istrinya. Kebaikan itu harus dijadikan tolak ukur, alat timbang barakallahu fikum. Ya. Fa inna zauja idza ta'ammala ma fi zaujatihi minal akhlaqil jamilah wal mahasin allati yuhibbuha wa nadhara ila sabab alladhi da'ahu ila tadajjur minha wa su'i 'ishratiha ra'ahu shay'an wahidan aw ithnain mathalan. Kata beliau, kalau seorang suami, ya, sesungguhnya seorang suami apabila mengkaji, mendalami, memeriksa apa yang terdapat pada istrinya dari akhlak-akhlak yang jamilah, yang baik, kebaikan-kebaikan yang ia cintai, allati yuhibbuha, kebaikan-kebaikan yang suami itu mencintai muncul dari istrinya, lalu kemudian dia memandang, melihat kepada sebab-sebab yang mengundang dia untuk marah. Ya ad-dajar, ribut. Dan jelek pergaulannya. Maka dia akan melihat satu atau dua contohnya. Wa ma fiha mimma yuhibbu akthar. Maka apa yang terdapat pada wanita itu akan apa yang ia sukai lebih banyak. Sang lelaki atau suami itu, dia akan menemukan apa yang dia suka itu lebih banyak. Ini kalau arif. Ya, sabar menimbang. Kan ini berat loh urusannya. Menimbang antara kebaikan istri dengan kejelekannya, kekurangan istri, barakallahu fikum. Loh, kalau dia mungkin tidak punya niat jelek, muncul kekurangan-kekurangan. Nah, untuk menimbang berat sekali. Menimbang dengan kebaikan yang pernah kita dapatkan dari istri, apalagi kalau kondisinya emosional. Berat apa enggak Pak Wadi? Oh, enggak juga, ya. Ya. Nah, ini dia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya diingatkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam agar seorang suami itu arif ketika melihat kekurangan pada istrinya, karena kalau arif kan mesti nanti legowo. Ya. Saya juga punya kekurangan. Dia juga punya kekurangan. Memaafkan kan? Walaupun mungkin ya adu mulut sedikit sebentar. Perang mulut, barakallahu fikum, dan seterusnya, rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau mau jujur, dia akan menemukan kebaikan yang ada pada istrinya itu lebih banyak dari kekurangannya. Fa'idha kana munsifan, ini dia. Kalau dia benar-benar lelaki yang munsif, yang insaf, adil, ghadda an masawiha lidmihlaliha fi mahasiniha, maka dia akan ghadda, memejamkan mata, menutup dari kejelekan-kejelekannya, karena lumatnya, hancurnya, habisnya, lenyapnya kejelekan itu di tengah-tengah kebaikan seorang istri. Ini insaf tetapi. Dan ini yang berat yang kita miliki. Di saat kita dalam kondisi emosional, ya sudah. Untuk mau menjadi insaf, ya berat. Kalau sudah marah itu, sudah lahir hal-hal yang akan berbau zalim. Karena kezaliman itu terlahir. Sikap melampaui batas itu lahir karena al-ghadabu, karena marah. Berat untuk kemudian berbuat al-insaf. untuk kemudian barakallahu fikum bersikap adil. Apalagi kalau misalkan ya sang istri ini sudah mulai menyinggung kepribadian, menyinggung orang tua kita misalkan, wah, keturunan kita disinggung, ya kan? Ya gimana ya? Barakallahu fikum. Ya. Rahimani wa rahmah. Nah, untuk kita berlaku insaf, ya tentu tadi Pak Wadi, ya mau dikatakan berat juga tidak. Nah, al-insaf adil ketika marah itu sungguh luar biasa beratnya. Karena mesti akan membuahkan zulum. Ghadabu melahirkan sikap melampaui batas dan az-zulm barakallahu fikum berat untuk bersikap adil rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah. Kata beliau, wa bihadha, dengan sikap insaf yang ada pada suami itu tadumus suhbah. Walaupun ia gencatan, ada percikan-percikan, gencatan lagi. Sebentar percikan, gencatan lagi. Barakallahu fikum. Dami, ya. Wa bihadza tadumus suhbatu. Nah, dengan sikap insaf dari sang suami melihat barakallahu fikum dari sisi kebaikan yang ada pada sang istri, ini yang akan melanggengkan as-suhbah, terus pertemanan hidup. Wa tu'addil huquq al-wajibah wal wa tu'addil huquq al-wajibatu wal mustahabbatu. Dengan sikap al-insaf ini akan tertunaikan hak-hak yang wajib atau mustahabbah. Wa rubbama anna ma kariha minha tas'a bitabdilihi au ta'dilihi au tabdilihi. Ya, terkadang apa yang dia tidak sukai dari istrinya itu, istrinya langsung kemudian melakukan upaya untuk memperbaiki yang salah, meluruskannya bita'dilihi, meluruskannya au tabdilihi, atau barakallahu fikum menggantinya dengan yang lebih baik. Ya, tidak ada si wanita ingin berbuat jahat terhadap suaminya, apalagi sudah punya anak keturunan barakallahu fikum, yang namanya kekurangan pada dua belah pihak tetap ada rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka beliau menyebutkan terakhir, wa amma man ghadha 'anil mahasin. Adapun orang yang menutup dari kebaikan, wah, tidak mau tahu. Walahidha al-masawi'a walau kanat qalila. Yang dilihat, satu. Tunggu waktunya. Ya. Salah istrinya dicatat. Besoknya salah dicatat lagi. Ya, tanggal sekian Anda salah demikian-demikian. Tinggal disidangkan. Panggil sidang. Kalau memang itu saja yang dilirik, itu saja yang dilihat, fahadha min adamil insaf. Maka perbuatan seperti ini menutup dari kebaikan sang istri, yang dikorek-korek adalah kesalahannya walaupun kecil, ini termasuk dari sikap yang tidak insaf. Wala yakadu yasfu ma'a zaujatihi, maka dia tidak pernah tenang hidup bersama istrinya. Kalau itu yang diperbuat barakallahu fikum, ya, dilirik, dicari kesalahan-kesalahan. Ya, ini terkait dengan hubungan hidup bersama istri kita. Demikian juga kaitannya dengan hubungan barakallahu fikum hidup sesama. Ya, makanya ahlus sunnati wal jamaah itu orang yang barakallahu fikum yatanasaw. Ia melupakan kesalahan. Dia tidak kemudian pendam. Dia tidak kemudian dicatat dalam memori HP-nya, memori bukunya, tanggal sekian ini yang dikerjakan. Sudah dia kerjakan, dia selesai minta maaf, hilang. Tidak kemudian suatu saat dia melanggar, diangkat lagi kesalahannya. Diangkat lagi. Ini bukan. Kita tidak diajari demikian, barakallahu fikum. Seseorang yang telah bertaubat dari kesalahan, kama la dzanba lahu. Seperti orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Barakallahu fikum. Mengulangi lagi salah, dia dituntut untuk kemudian kembali bertaubat kepada Allah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kalau hidup dengan orang yang paling dekat dengan kita, tidak akan pernah terjadi ketenangan. Apalagi kalau kita hidup bersama teman-teman kita, keluarga kita, masyarakat kita. Ini yang kita perbuat. Barakallahu fikum, mencari-cari kesalahan. Ya, rahimah. Apalagi kalau mencari-cari kesalahan dan ketergelinciran yang mengajarkan kepadanya ilmu. Cari. Ya, apa salahnya, di mana letaknya. Dikirim nanti kepada seorang yang mungkin menyuruh dia untuk, wah, lebih jelek lagi akhlak dan adab. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, sekali lagi, untuk menjadi orang insaf seperti yang disebutkan, apalagi kalau kondisi emosional sesuatu yang sangat berat. Disinilah letaknya, sekali lagi, kita belajar. Sering kita jatuh. Ya, tapi alhamdulillah dengan adanya peluang untuk kita belajar ilmu agama, kembali lagi, jatuh, bangun lagi, ya jatuh, bangun lagi, di sana jatuh lagi di lubang yang lain. Disinilah letaknya majlis ilmu. Jangan disia-siakan. Siapapun yang menyampaikan ilmu, keberkahan itu pasti engkau akan dapatkan kalau engkau benar-benar tulus dan ikhlas untuk menghadirinya, barakallahu fikum, apapun pelajaran engkau. Rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.